Kasih, aku cinta padamu, sayang, kau jantung hatiku. Engkau yang cantik, engkau yang manis, dirimu hanyalah pujaanku siang dan malam. Aku mabuk kepayang, hanya wajahmu selalu terbayang bayang. Bila sehari, aduh aduh ya, rasa seminggu, aduh aduh ya, aduh rindu, ingin selalu bertemu. Hitam rambutmu, putih kulitmu, wajahmu pandang tak jemu. Aduh aduh tuh, aduh aduh tuh, aku cinta kepadamu. Percayalah sayang, rinduku hanya untukmu. Aduh adudu, aduh adudu, hanya dirimu seorang permata hatiku dan engkau belahan jiwaku. Dan engkau belahan jiwaku.